Iya, pokoknya ini spesial buat kamu yang ganteng sendiri ya Mas ya. Oh siksa kubur, oh yang pas buat dia siksa kubur, oh iya. Ih kamu gak boleh jahat, nanti dosa. Mas Mukidi ya. Asmo ki dhisik paling ganteng dhewe.